Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. A'azzakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam ini kita masih diizinkan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam keadaan masih beriman insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, hidayah dan taufik agar selalu berusaha berada di atas keimanan, selalu berusaha ada di atas manhaj Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di hari kiamat nanti bersama dengan para orang-orang saleh, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para salafus saleh pada umumnya. Ikhwan wa akhwat fillah, jazakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, yang mana kita sudah selesai membahas hal yang berkaitan dengan al-adad wal ma'dud, bilangan dari 11 sampai dari 11 sampai ke 20. Dan sudah kita baca latihan-latihan yang berkaitan dengan itu. Dan pada malam ini insyaallah kita akan menyelesaikan beberapa latihan yang masih tersisa. Di antaranya latihan ke-14, kemudian latihan ke-15 sampai latihan ke-18. Dan mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan juga membahas latihan atau pelajaran yang ke-7 sebelum kita membahas latihan-latihannya. Baik, kita mulai saja. Di sini kita masuk ke latihan ke-14 terlebih dahulu. Di sini perintahnya adalah iqra al-mithal thumma imla al-faragha fi ma yali ala ghirarihi. Iqra'il mithala thumma imla al-faragha fi ma yali ala ghirarihi. Halaman 14 ada pada latihan ke-14 ada pada halaman 44. Latihan ke-14 ada pada halaman 44. Tepat di awal halaman 44 ini, di atasnya ada halaman 14. Perintahnya adalah iqra. Ma mana iqra ya, Khan? Bacalah. Al-mithal. Contoh. Bacalah contoh. Thumma, kemudian. Imla. Ma mana imla? Tulis. Isilah. Nah, al-faragha. Tempat yang kosong, fi mayali, dalam apa-apa yang berikut ini, ala girarihi, ay ala mithlihi, ala nahjihi, wa ala tariqatihi. Ala girarihi maksudnya seperti pada, sesuai dengan para contoh, sesuai dengan cara yang telah ditunjukkan di contoh. Kita baca terlebih dahulu contohnya. Hamidun jaw'anu. Kemudian di sini ada Maryamu jaw'a. Lihat di sini, ikhwan. Di sini ada isim mufrad. Yang pertama isim mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua isim mufrad muannas, disertai dengan sifatnya. Hamidun jaw'anu. Mana diterjem? Siapa yang menerjemahkan? Hamidun jaw'an, fadl. Hamid lapar sekali. Nah, Hamid lapar. Nah, Hamidun jau'anu, hamid lapar. Nah, di sini jau'an posisinya sebagai sifat untuk hamid. Jau'anu sifat untuk hamid. Dan sedikit kita mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalimat jau'anu ini tidak boleh diberikan tanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Tidak boleh untuk katakan jau'anun. Tapi di sini dia masuk dalam kategori mamnu' minas sarf. Tidak boleh diberikan tanwin. Jau'anu. Kemudian kalau anda perhatikan di bawahnya, maka ada contoh kedua. Hamidun kita ganti namanya menjadi nama Maryam, nama mu'annath. Lihat perubahan yang terjadi. Maryamu jau'a. Maryamu jau'a. Apa yang berubah ya kawan? Hamidun kita ganti jadi nama mu'annath Maryam, kemudian sifatnya yang awalnya jau'anu menjadi jau'a. Karena sifat itu ya kawan, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Kata yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kata yang disifatinya mu'annath, maka harus juga sifatnya harus mu'annath. Di sini jau'a, mengapa sifatnya jadi mu'annath? Karena Maryam mu'annath. Nah, karena kata yang disifati itu mu'annath. Maryam mu'annath. Kemudian contoh berikutnya, at-tullabu jia'un. At-tullabu jia'un. Apa yang berubah di sini, akhwan? Tadinya isim mufrad, sekarang menjadi jama'. Yang pertama jama' mudzakkar, at-tullabu. Lihat perubahan sifatnya. Jia'un. At-tullabu jia'un. Kalau kita terjemahkan bagaimana, akhwan? At-tullabu jia'un. Murid-murid. Murid-murid lapar. Murid-murid lapar. At-tullabu jia'un. Murid-murid itu lapar. Nah, kemudian berubah menjadi jamak mu'annas sekarang. At-talibatu jia'un. At-talibatu jia'un. Tadinya at-tullab mudhakar, sekarang menjadi mu'annas. Nah, lihat bagaimana perubahan sifatnya atau perubahan khabarnya. Jia'un. At-talibatu jia'un. Berubah tidak ya kawan? Tidak berubah. Tidak berubah. At-tullab jia'un, kemudian at-talibatu juga jia'un. Kalau kita perhatikan di sini, jama' daripada jawa'an atau jawa'a sama, jia'un. Jia'un ini bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk mu'annath. Kalau kita perhatikan di sini, at-tullabu jia'un, kemudian at-talibatu jia'un, tidak berubah. Sama-sama khabarnya atau sifatnya di sini adalah jia'un. Nah, dari contoh ini antum akan membuat perubahan-perubahan ini pada nomor 1 sampai nomor 4. Sudah ada soal-soalnya dan sudah ada mubtada dengan khabarnya sudah ada. Kemudian antum akan merubahnya menjadi seperti pada contoh. Maka dirubah menjadi mufrad mu'annath, kemudian dirubah menjadi jamak baik mudzakkar maupun mu'annath. Paham insyaallah ya ikhwan? Paham insyaallah? Paham tum? Paham. Baik. Kalau kita coba nomor 1, man yaqra? Rakam 1. Fadhil Ahmad. Fadhil Ahmad. Rakam 1. 1. Khalidun Atshanu. Khalidun Atshanu. Atshanu. Ahsan. Nah, ini soalnya. Perubahannya silakan. Fatimatu Atsha. Fatimatu Atsha. Naam. Khalid kita rubah menjadi nama perempuan. Fatimatu Atsha. Naam. Sahih. Ini mufradnya. Bagaimana sekarang jamaknya? Nah, Hikmat, lanjutkan. Nah, bisa antum menggunakan at-tullab atau at-talibat. At-tullabu samakan dengan ini, jia'un. At-tullabu yutaya'u. Ada beberapa ini, ada beberapa jamak di sini. Yang pertama jamak mudzakkar, kemudian jamak mu'annath. At-tullabu itashun. Ini salah satu bentuk jamaknya, itashun. Ada beberapa bentuk jamaknya untuk atshan. Tapi kita ikut seperti contoh. Kita ambil yang sesuai dengan wazan yang ada pada contoh. Nah, itashun. Kecuali nanti kalau kusala, kalimat kasla nanti sudah ada jamaknya nanti sudah di sini. Kusala. Jadi bagaimana? At-tullabu itashun. At-tullabu itashun. Nah, kalau at-talibat bagaimana? At-talibatu itashun. Tidak berubah. Nah, sama. At-tullab maupun at-talibat sama. Itashun. Nah. Coba sekali lagi ya Hikmat. Fadal. Ikram maratun akhir. Dari awal. Dari Khalidun atshanu. Khalidun atshanu. Nah. Fatimatu atsha. Nah. At-tullabu At-tullabu At-tullabu itashun. Nah. At-talibatu At-talibatu itashun. Nah, sama. Ahsant. Sahih. Nah. Taib alan rakam itna. Fadal ya. Itnan. Ibrahimu syaba'anu. Nah. Aisyatu syaba'a. Sebelumnya, apa mana atsha ya, kawan? Atshanu. Haus. Haus. Syaba'an. Mana syaba'an? Lapar. Kenyang. Kenyang. Oh, kebalikan. Nah. Kenyang. Nah. Jau'a lapar, kalau syaba'an kenyang. Nah. Ibrahim kenyang. Nah, fadal dirubah menjadi tiga perubahan seperti pada contoh. Tafadhal. Ibrahim syaba'anu. Sekarang kita rubah menjadi Ibrahim menjadi nama perempuan. Aisyatu syaba'a. Nah, Aisyatu syaba'a. Sahih. Nah. Sekarang jamaknya. At-tullabu syiba'un. Naam. At-talibatu syiba'un. Naam. At-talibatu maupun at-tullabu sama-sama khabarnya adalah syiba'un. Ahsant. Thalatha. Fadal. Fadal Isa. Thalatha. Al-mudarisu ghabbanu. Naam. Guru itu marah. Naam. Al-mudarrisatu Al-mudarrisatu Al-mudarrisatu Ghadba. Ghadba, naam, sahih. Naam, jamaknya Al-mudarrisuna Ghidabun. Naam. Sahih. Naam. Al-mudarrisuna Ghidabun. Naam. Al-mudarrisatu Ghidabun. Nah, untuk jamak mu'annath maupun jamak mudhakar sama. Nah. Ahsantum ya akhwan. Al-akhir, rakam 4. Yusufu kaslanu. Nah. Aisyatu kasla. Nah, Aisyatu kasla. Nah. At-talibatu kisalu. At-talibatu kusala. Ada di situ, ada penjelasannya. At-talibatu kusala. Nah, at-tullabu maupun at-talibat sama-sama jamaknya kusala. Nah, mana kasla? Malas. Malas. Nah, sant. Taib. Tamrin al-khamis ashar. Kita masuk ke latihan ke-15. Sebenarnya ini hanya penjelasan saja di latihan 15 ini. Penjelasan mengenai kalimat 5, limada dan limah. Di sini kalau kita perhatikan 5 limada atau lima atau limah ini maknanya sama. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita maka maknanya adalah mengapa atau kenapa. Lima sama dengan limada. Lima atau lima pendek sama dengan limada. Artinya lima maupun limada maknanya sama. Kemudian ketika dimasukkan dalam kalimat lima kharajta minal fasli lima kharajta minal fasri, terjemahkan ya kan. Lima kharajta minal fasri. Kenapa kamu keluar dari kelas? Naam. Lima kharajta minal fasri, mengapa kamu keluar dari kelas? Kalau kita tambahkan dal di belakangnya, limadha, bisa juga. Limadha kharajta minal fasri. Naam. Kemudian ada kata tanya lainnya, akharajta minal fasri. Akharajta minal fasri, terjemahkan ya kan. Akharajta minal fasri. Apakah kamu keluar dari kelas? Nah, apakah kamu keluar dari kelas? Naam. Mana naam? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Naam, iya. Yeah. Untuk soal dengan menggunakan a, ya artinya apakah sudah kita bahas sebelumnya? Maka jawabannya salah satu daripada dua kemungkinan. Kalau bukan na'am atau la. Nah, tidak keluar dari dua jawaban ini. Kalau bukan na'am atau la. Kemudian lima. Lima. Dengan tambahan ha. Jadi di sini ikhwan, untuk kalimat lima ada tiga bentuk. Yang pertama lima, lima pendek tanpa zal dan tanpa ha. Kemudian lima za dengan alif dan zal, lima za. Lalu yang ketiga lima dengan ha. Ketiga-tiganya maknanya sama, lima, lima za dan lima. Ketiga-tiganya maknanya sama, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya mengapa. Nah, contoh kedua, lima dharabta hadzal waladu, hadzal walada, lima dharabta hadzal walada. Terjemah ya kawan, lima dharabta hadzal walada, mengapa kamu memukul anak ini. Sahih, mengapa kamu memukul anak ini. Adharabta hadzal walada. Terjemah, terjemah ya kawan, adharabta hadzal walada, apakah engkau memukul anak ini. Nah, apakah engkau memukul anak ini. Jawabannya naam. Naam. Lalu soal berikutnya lima, lima mengapa, mengapa. Lima atau lima ada atau lima sama saja. Artinya mengapa. Nah, fadhal akhi, naqra jama'atan, kita baca sama-sama. Lima limada, lima limada, lima kharajta min al-fasli, lima kharajta min al-fasli, akharajta min al-fasli, akharajta min al-fasli. Naam. Naam. Lima, lima. Soal kedua atau contoh kedua, lima dharabta hadzal walada, lima dharabta hadzal walada, adharabta hadzal walada, adharabta hadzal walada. Naam. Naam. Naam. Naam. Lima, lima, lima. Naam. Sekali lagi untuk kalimat lima, lima atau lima ada tiga bentuk. Yang pertama yang masyhur kita sering pergunakan yaitu lima ada. Yang masyhur kita bergunakan yaitu lima ada. Yang kedua lima. Yang ketiga lima dengan tambahan ha di belakangnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib at-tamrin as-sadis asyar. Kita masuk ke latihan ke 16. Uktub al-asma' al-atiyata majruratan wa mansubatan. Uktub, mana uktub? Tulislah. Tulislah al-asma' al-atiyata, mana al-asma'? Nama-nama. Nama-nama benda berikut ini, majruratan dalam keadaan majrur, wa mansubatan dan dalam keadaan mansub. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan keadaan majrur dan keadaan mansub? Lihat contohnya. Di sini ada setiap isim pasti dalam keadaan salah satu dari tiga keadaan berikut ini. Setiap isim pasti selalu berada pada salah satu daripada beberapa keadaan. Yang pertama kalau bukan marfu, yang kedua majrur, atau yang ketiga mansub. Majrur, marfu dan mansub ini adalah maksudnya harokat huruf terakhir daripada kata tersebut, harokat huruf terakhir dari kata tersebut. Contoh di sini ada kalimat kitabun. Kalimat kitabun di sini ini adalah ke posisi atau keadaan isim ketika dia dalam keadaan marfu, dalam keadaan marfu, yaitu diberi tanda dhammatain di atas huruf terakhirnya. Apa huruf terakhir dari kalimat kitabun, ikhwan? Dhammatain. Huruf terakhir dari kalimat kitabun ba, al-ba. Nah, bagaimana harakatnya? Dhammah, dhammatain, masih ketarik? Bada. Ini keadaan ini disebut sebagai keadaan isim marfu. Isim marfu. Lihat, kitabun al-marfu. Dan ini asalnya, harokat asal setiap isim, jika tidak didahului oleh huruf-huruf majrur, misalnya huruf harful jar, atau dia berdiri sendiri, maka harokat asalnya adalah, dia harus diberi tanda dhammah atau dhammatain. Dan ini disebut sebagai posisi isim dalam keadaan marfu. Faham tum? Faham. Jadi kitabun, hamidun, khalidun, baitun, rajulun dan seterusnya tanpa batas. Semua itu jika dia kondisi harokat huruf terakhirnya dhamma atau dhammatain, maka disebut sebagai apa tadi kondisinya? Sebagai marfu. Sekarang majrur, bagaimana cara isim itu bisa menjadi majrur? Yaitu kita rubah harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah atau kasratain. Kita bin, lihat, kita bin, ini posisi isim dalam keadaan majrur, yaitu huruf terakhirnya diberi tanda kasrah atau kasratain. Paham tuh? Kita bin lalu hamidin, khalidin, baitin, rajulin dan seterusnya. Jika harakat huruf terakhirnya kasrah atau kasratain, maka dia disebut sebagai posisinya sebagai apa tadi? Majrur. Majrur. Nah, kemudian terakhir al-mansub. Kalau tadi marfu dengan dhammatain, kalau majrur dengan kasrah atau kasratain, kalau mansub dengan fathah atau fathatain. Lihat di sini kitaban. Kitaban apa harakat huruf terakhirnya ya, ikhwan? Fathatain. Maka di sini disebut sebagai posisi isim dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansubun. Nah, sekali lagi, ada berapa kondisi isim itu? Pada berapa kondisi isim itu bisa menjadi dalam keadaan-keadaan ini? Tiga. Yang pertama marfu, ya ini hukum asalnya. Kemudian yang kedua majrur. Yang ketiga dalam keadaan mansub. Bagaimana isim itu dalam keadaan marfu? Yaitu harokat huruf terakhirnya dhammah atau dhammatain. Kemudian jika dia mansub, bagaimana harokat huruf? Jika dia majrur, bagaimana harokat huruf terakhirnya? Kasrah atau kasratain. Bagaimana kalau mansub? Fathah atau fathatain. Tapi di sini perlu diingat yang marfu, mansub dengan majrur dengan fathatain, kasratain, dhammatain ini hanya pada isim mufrad. Ini hanya pada isim mufrad. Isim kata benda tunggal. Kata benda tunggal, maka harokatnya adalah seperti tadi. Kalau bukan fata atau kasr atau dhammah, fatatain, kasratain atau dhammah tain. Nah, dia marfu, mansub, majrur dengan tanda harokat. Ini isim mufrad, kata benda tunggal. Nah, kemudian contoh berikutnya. Sebelumnya kalimat kita abun, sekarang contoh berikutnya sayyaratun. Seakan-akan di sini ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita abun muzakkar maka begini. Kalau sayyaratun mu'annaf maka begini perubahannya. Lihat, sama seperti contoh sebelumnya, sayyaratun harakat huruf terakhirnya adalah dhammatain, maka dia dalam posisi marfu. Bagaimana majrurnya? Sayyaratin, harakatnya diberi tanda kasrah atau kasratain. Kemudian yang terakhir sayyaratan, ini posisinya sebagai apa ya, ikhwan? Mansub, karena diberikan tanda harakat fathah atau fathatain. Sekali lagi catatannya adalah, catat ini sangat penting. Ini semua perubahan harokat ini, harokat-harokat fata, kasrah, dhammah ini hanya berlaku pada isim mufrad. Isim mufrad. Isim yang tunggal. Nah, kata benda yang tunggal. Karena isim mustana nanti akan ada penjelasannya. Begitu pula isim jamak juga ada penjelasannya insyaallah pada kesempatan yang lain. Nah, dari contoh kitabun dan sayyaratun ini ada beberapa soal yang antum kerjakan sekarang. Nah, fadal. Nah, Ma'inabda, dari mana kita mulai? Fadal ya Aisyah. Hamidun. Nah. Al-majrur. Hamidin. Nah. Al-mansub. Hamidan. Hamidan, sahih. Nah. Istamir. Sa'atun. Majrur. Sa'atin. Al-mansub. Sa'atan. Sahih, ahsant. Nah. Fadal ya Istamir ya Hikmat. Khalidun. Nah. Al-majrur Khalidin. Nah. Al-mansub Khalidan. Nah, sahih. Istamir. Mikwatun. Mikwatun. Mikwatun. Nah, mana mikwatun ya, ikhwan? Strika. Nah. Al-majrur Mikwatin. Sahih. Nah. Al-mansub mikwatan. Mikwatan, sahih. Nah, betul ya, istamir anta? Baitun. Nah, ini dalam kondisi al-marfu. Nah. Al-majrur baitin. Nah. Al-mansub baitan. Sahih. Nah. Saburatun. Al-majrur saburatin. Al-mansub saburatan. Nah, sahih. Nah, istamir. rajulun. Al-majrur rajulin. Al-mansub rajulan. Naam. Madrasatun. Al-majrur madrasatin. Al-mansub madrasatan. Tayyib. Naam. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Tayyib, la lana naftah al-majal lil-mustami. Pendengar jin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami buka layan interaktif bagi Anda yang ingin ikut bersama-sama mempelajari bahasa Arab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan, baik ikhwan maupun akhwat, Anda bisa melihat tamrin yang terdapat di halaman 45. Kita angkat di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Baik, saya kasut. Nah, tafadhali Ummu Anisa. Silakan dari halaman 14 mungkin, halaman 14. Halaman 14. Halaman 44. Nah, latihan 14 halaman 44. Iqra'il misal tadi ya, Ustaz. Nah. Langsung ke nomor 1. Khalidun atashanu. Rakam wahid. Nah. Khalidun atashanu. Nah. Fatimatu atasha. Nah, sahih. At-tullabu yatashun. Nah. At-talibatu yatashun. Sahih, ahsan, sahih. Nah. Fadal, mubasyaratan nomor 2, isnan. Isnan. Ibrahimu Sya'ban, Syab'an. Nah, Syab'an. Maryamu Sya'ba. Sekali lagi Ummu Anisa. Maryamu. Maryamu Sab'a. Sab'a, naam. At-tullabu Shiba'un. Naam. At-talibatu Shiba'un. Naam, sahih. Syukran Ummu Anisa, dua nomor saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair pada Ummu Anisa. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di belakang Ummu Anisa. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Taib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Ahsan ya. Oke. Iya, dicanda silakan. Ummu Ahsan apa Ummu Ihsan? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan, tafadhali Ummu Ahsan. Rakam 3 wa rakam 4. Tafadhali. Al-mudarrisu Qutbanu. Naam. Al-mudarrisatu Qutbah. Al-mudarrisatu, sekali lagi. Al-mudarrisatu Qutbah. Sahih, nah. Bagaimana jamaknya? Jamak Ummu Ahsan. At-tullabu bidukun. Naam. At-talibatu bidukun. Naam, naam, sahih. Arba'ah. Yusufu kaslanu. Naam. Laila. Nah. Kasla, sahih. Nah. At-tulabu kusala. Kusala, nah. At-talibatun kusala. At-talibatun atau at-talibatu? At-talibatu kusala. Sahih. Nah, syukran Ummu Ahsan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali saat di line telepon 021-823-6543. Tafadhol bagi para pendengar ikhwan, kita persilahkan untuk menghubungi kami bagi Anda yang ingin berinteraktif dalam kajian kita malam ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Hamidah di Bekasi. Baik. Bagaimana halu Abu Hamidah? Alhamdulillah bakhair Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah ana kadalik bakhair. Fadhli ya Abu Hamidah. Masirat 14, tafadhal. Wahidun. Naam. Khalidun atshanu. Naam. Maryamu atshaa. Sahih, naam. At-tullabu itashun. Naam. At-talibatu itashun. Naam, sahih, naam. Isnan. Isnan. Ibrahimu Syab'anu. Fatimatu Syab'a. Sahih, naam. At-tullabu Shiba'un. Naam. At-talibatu Shiba'un. Naam, sahih. Syukran Abu Hamidah. Jazakallah khair. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair pada Abu Hamidah. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line SMS di 0819896543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Waidu sahabat Abdul. Diulangi kembali Pak, dengan siapa di mana? Dari Mustamiin di Tegal. Di Tegal? Iya, ini sedang ceramah yang membawakan siapa ya? Ustaz Hamzah. Melalui streaming ya Pak ya? Iya, ini saya mau menekan aja, itu wasilah itu bukan syirik ya. Pembahasan masalah ini nanti ya Pak ya, di tempat kajian insya Allah kita sampaikan. Baik, Afwan, kami mohon maaf kepada Bapak di Tegal ya, kita cancel untuk pertanyaan masalah Tauhid dan Akidah. Insya Allah Anda bisa bertanya pada pembahasan Tauhid dan Akidah bersama Ustaz Badrul Salam ya, insya Allah pada kajian di hari Kamis atau di hari Ahad. Mohon maaf, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 0218236543 dalam kajian Bahasa Arab pada malam ini. Assalamualaikum. Taib terputus. Dan kami sampaikan bagi para pendengar yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa melayangkan di 0819896543. Dan mungkin satu pertanyaan sebelum kita terima saja. Untuk jamak yang disebutkan pada pelatihan ke-14, apakah kita bisa ketahui secara kaidah tertentu atau ada bentuknya kita menyimak atau mendengar dari perkataan orang Arab? Nah, memang ini pertanyaan yang bagus sekali. Bentuk jamak daripada isim mufrad itu ada dua cara menentukannya. Kalau bukan sima'i atau sama'i, sama'i itu maksudnya memang dari salnya kita dengar begitu dari orang Arab. Atau kadang-kadang kita bisa kiasi, bisa kita kiaskan dari yang lainnya. Seperti misalnya kalimat muslimun, jamaknya muslimuna, tambahan waw dan nun. Ini kita bisa kiaskan ke isim yang lainnya, mu'minun. Bagaimana jamaknya? Mu'minuna. Kita tambahkan waw dan nun. Muhsinun. Bagaimana jamaknya? Muhsinuna. Tambahkan waw dan nun. Begitu seterusnya. Ada beberapa jamak yang bisa kita kiaskan dari yang lainnya. Tapi ada juga yang memang murni ini kias sama'i. Sumbernya adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian interaktif ya pada malam ini dalam kajian bahasa Arab di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dari Akhbudi di Tambun. Iya, silakan. Akhbudi di Tambun. Ya Ustaz. Nah, kepada Haluk Akhbudi. Alhamdulillah. Masya Allah. Adzan ke-14 rakaat berapa? Nomor 3 dan 4, 3 wa 4. Nah. Tafadhal ya. Al-mudarrisu wabbanu. Nah. Al-mudarrisatu wabban. Nah. Wabba. Wabba sahih. Sebelumnya mau tanya Ustaz. Ya. Takut lupa. Ya. Itu penulisannya itu wabba itu yang banya itu ba terus ya terus fathah berdiri begitu apa dia ba digandeng dengan alif gitu? Ba-nya setelah itu ditulis alif maksura. Oh. Setelah ba ditulis alif maksura, alif seperti huruf ya. Nah. Jadi dia bukan alif yang disambung ba gitu bukan? Bukan alif yang berdiri bukan, tapi alif yang alif maksura yang berbentuk ya. Seperti ya. Iya, iya. Nah, alif maksurah namanya Ustaz. Alif maksurah itu iya. Ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Iya. Alif mamdudah itu yang kita kenal alif berdiri, yang berdiri. Nah, yang maksurah seperti ya. Nah. Ya. Diulangi Ustaz. Al-mudari itu wabbanu, al-mudari satu wabba. Sahih. Nah. Terus ini jamaknya? Al-mudarrisuna. Sahih. Al-mudarrisuna ghidabun. Ghidabun. Naam. Al-mudarrisuna ghidabun. Naam. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Naam. Ridha. Sama, ridhabun. Ridhabun. Naam. Naam. Arba'a. Naam. Yusufu taslanu. Naam. Fatimatu tasla. Naam. Yusufu wa Ridwan. Naam. Ini saja, antum gunakan saja tulab atau tadi al-mudarrisun, boleh, naam. At-tulabu. At-tulabu usala. Naam. At-talibatu usala. Sahih, naam. Syukran, ya akh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berikan kesempatan kembali belakang Budi saja di 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan tamrin yang ke-16 ini saja. Nah. Assalamualaikum. Taip. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Tafadhal bagi para pendengar di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Umar. Di? Di Cibitung. Baik. Nah, fadal Umu Umar masuk, langsung masuk ke latihan ke-16. Umu Umar ada bukunya? Ada. Nah, nomor halaman halaman 45, latihan 16. Iya. Langsung saja ke Hamidun. Al-marfu'u. Nah. Al-marfu'u Hamidun. Nah. Al-majrur Hamidin. Naam. Al-mansub hamibadan. Hamidan. Sekali lagi. Afwan. Al-mansub hamidan. Naam, sahih. Naam. Teruskan. Khalidun. Al-marfu'u Khalidun. Al-marfu'u Khalidun. Naam. Al-majru'u Khalidin. Naam. Al-mansub Khalidan. Sahih. Naam. Syukran Umu, dua saja. Ya. Naam, jazakallah khair, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu kesempatan kembali, kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi para pendengar. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dari Tangerang, Pak. Dengan siapa, Pak? Dari Uung. Oh iya, baik. Pak Uung, bagaimana kabar Pak Uung? Sehat? Masyaallah. Fadal Fawung, silakan. Bisa tadi mau menanya aja tadi. Iya, Fadal Fawung, silakan. Dengerin terus. Iya. Adanya di buku apa namanya tadi? Oh iya, nanti insyaallah infonya akan disampaikan di akhir pelajaran nanti Pak Uung, insyaallah. Dengar. Iya. Ya. Terima kasih. Afwan. Afwan, jazakallahu khair ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin berinteraktif pada kajian malam ini di 021-823-6543. Anda bisa menjawab tamrin yang ke-16 ya, di halaman 45. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Wahid di Cianjur. Di Cianjur? Cianjur. Oh ya, kira Cianjur. Baik. Kebalik Pak Abdul Wahid. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Wa kaifa ustaz? Ana bkhair walhamdulillah ayadan. Fadal. Fadal ya Abdul Wahid, baitun wa rajulun antum. Nah. Baitun wa rajulun. Ya. Nah. Al-marfu baitun. Al-majrur baitin. Naam. Al-mansub baitan. Naam. Kemudian rajulun. Rajulun. Nah. Al-marfu rajulun. Al-majrur rajulin. Naam. Al-mansub mansub rajulan. Naam. Ya. Abdul Wahid, bisa teruskan? Baik. Sa'atun, semua empat soal yang terakhir, sa'atun, mikwatun, saburatun, madrasatun, tidak keberatan? Tidak keberatan. Tafadhal, fadhal Pak Abdullah. Al-marfu sa'atun. Nah. Al-majrur sa'atin. Al-mansub sa'atan. Nah. Al-marfu mikwatun. Mikwatun, nah. Mikwatun. Nah. Al-majrur mikwatin. Nah. Al-mansub mikwatan. Nah, sahih. Al-marfu saburatun. Al-majrur saburatin. Al-mansub saburatan. Naam. Al-marfu madrasatun. Al-majrur madrasatin. Naam. Al-mansub madrasatan. Sahih. Syukran Pak Abdul Wahid. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Nah, kita masuk ke latihan ke-17, ikhwan. At-tamrin as-sabi'asyar, latihan ke-16. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Apa makna ta'ammal? Perhatikan. Ma yali apa-apa yang berikut. Nah, ta'ammal ma yali, perhatikan apa-apa yang berikut ini. Nah, ada 4 kalimat di sini, kita perhatikan. Hati ya Ahmadu. Hati ya Ahmadu. Memana hati? Memana hati? Berikan. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Berikan wahai Ahmad. Nah, berikan. Kemudian contoh kedua, hati ya Suadu. Hati ya Suadu. Apa yang berubah ya, ikhwan? Namanya yang tadinya Ahmad menjadi Suad. Suad ini mudzakkar atau muannats? Muannats. Lihat perubahan di hati. Hati ada tambahan ya di situ. Sehingga di sini disimpulkan bahwa untuk muzakkar maka hati. Adapun muannats maka kita tambahkan ya setelah huruf ta, hati. Jadi panjang. Hati ya Suadu. Berikan wahai Suad. Sekarang bagaimana jamaknya? Antum lihat di contoh berikutnya. Hatu ya ikhwanu. Hatu ya ikhwanu. Lihat ada tambahan apa di situ di kalimat hatu? Kalau mufrad hati, mufrad muzakkar hati, mufrad muannas hati panjang ada tambahan ya. Sekarang hatu ada tambahan apa di situ? Wow. Ada tambahan? Wow. Ini untuk jamak muzakkar, untuk jamak muzakkar. Lalu bagaimana untuk jamak muannas? Hatina ya akhwatu. Hatina ya akhwatu. Nah, di sini ada tambahan ya dan nun. Ada tambahan ya dan nun. Ini sepertinya untuk kalimat hati ini hampir sama diperlakukan dengan fi'il amr. Sama diperlakukan seperti fi'il amr. Untuk muzakkar maka dia seperti biasa hati, tidak tambahan. Untuk muannats maka ditambah dengan ya. Kemudian untuk jamak antum lihat di sini jamak muzakkar maka ditambahkan dengan waw. Kemudian untuk jamak muannats ditambahkan ya dan nun. Hati ya Ahmadu, kemudian hati ya Suadu. Kemudian hatu ya ikhwan, hatu. Kemudian hatina ya akhwatu. Nah. Hatina ya akhwatu. Nah. Kita baca sama-sama ya. Yalla, istami' tsumma qari. Hati ya Ahmadu. Hati ya Ahmadu. Hati ya Suadu. Hati ya Suadu. Hatu ya ikhwanu. Hatu ya ikhwanu. Hatina ya akhwatu. Hatina ya akhwatu. Nah. Kemudian latihan ke-18. Di sini latihan ini sebenarnya latihan yang berbentuk tulisan. Permintaannya adalah uktubil ayatil khams al-ula. اكتب الآيات الخمسة الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. اكتب ما من اكتب تلسلس. الآيات الخمس الخمس lima ayat yang pertama lima ayat al-ula yang pertama min dari surat ar-Rahman kemudian surat al-Hadid kemudian surat an-Naba. Ini sepertinya PR buat antum di rumah insyaallah. Taib terakhir di latihan atau di ad-dars as-sadis ini kita baca al-mufradat atau al-kalimatul jadidah. Man yaqra? Ana. Tafadhal ya Hasan, iqra. Al-kalimatul jadidah. Nah. Majallatun. Nah. Majalah. Nah. Jama' majallatun. Nah, jama' daripada majallatun adalah majallatun. Nah. Imaratun. Jamaknya namanya imaratun bangunan bangunan tinggi. Nah, bangunan bertingkat-tingkat ya, kalau kita bilang mungkin apartemen di sini. Nah, baik, apartemen. Nah, jamak amairu. Nah, jamaknya amairu. Nah, suratun surat. Nah, jamak suwarun. Nah, jamaknya adalah suwarun. Sahih. Nah, istamir. Rakibun pengendara. Nah, jamak atau pengemudi saja. Atau penumpang. Baik, penumpang. Nah. Jamak rukabun. Nah. Sinun gigi. Nah. Jamak asnanun. Jamak daripada sinun adalah asnanun. Nah. Ja'a. Datang. Kata kerja yang berarti datang. Nah. Syaqqatun. Jamak syaqaqun. Syaqaqun. Afwan. Syaqaqun. Nah. Ini kamar yang ada di imarah, kamar apa namanya ini? Kamar apartemen. Kamar apartemen. Nah, sahih. Kalimatun. Satu kata. Nah. Jamak kalimatun. Nah, sahih. Kawa, kata kerja menyetrika. Nah, kawa artinya menyetrika. Nah, kalau setrikaannya? Mikwatun. Mikwatun, sahih. Nah, fabihada intahina min ad-dars as-sadis. Dengan selesainya kita membaca al-kalimatul jadid, berarti kita sudah selesai membaca ad-dars as-sadis. Nanti insyaAllah setelah break 5 atau 10 menit, kita akan lanjutkan ke ad-dars as-sabi. Pada pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana untuk mengikuti dars yang selanjutnya, dars yang ke-7, setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini, dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam kajian bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, jilid yang kedua, kita sudah memasuki atau menyelesaikan tamrin-tamrin yang ada pada dars yang ke-6. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran ke-7, Ustaz, mungkin ada baiknya kita baca ya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dan berkaitan dengan apa yang terdapat dalam tamrin atau pelajaran yang ke-6 ini. Baik. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalimat salah sata asyarata, posisinya sebagai ma'dud. Sedangkan ma'dud biasanya diartikan yang taib. Biasanya diartikan yang tidak kurang, mungkin arti daripada ma'dud itu apa saatnya? Kita mungkin itu pertanyaannya. Yeah. Ya, bismillah. Ya, sepertinya penanya ini baru saja mengikuti pelajaran kita, karena al-adat wal ma'dud ini sebenarnya sudah kita jelaskan di akhir-akhir jilid 1 kalau tidak salah, atau di awal jilid 2. Taip. Nah, ada tambahan lagi tanya? Bisa difahami yang mana penanya, mana memahami arti ma'dud yang berarti yang. Yang memahami arti al-ma'dud yang berarti yang biasa diartikan dalam bahasa Indonesia yang, apakah ini benar atau ada pemahaman atau maksud yang lain dari arti ma'dud ini? Wallahu a'lam. Tapi yang dimaksud al-adat wal-ma'dud yang sering kita bahas adalah, kalau al-adat itu bilangan atau angkanya, al-ma'dud adalah benda yang diberikan bilangan. Misalnya 3 meja, salah satu makatib, misalnya salah satu makatib. Salah satu di sini al-adad, angka atau bilangan. Al-makatib posisinya sebagai al-ma'dud atau benda yang diberikan bilangan atau benda yang dibilangkan. Adapun yang atau alladhi, mungkin alladhi atau allati mungkin. Ini bukan al-ma'dud tapi isim mausul. Ini pembahasannya lagi nanti. Jadi yang atau alladhi atau allati dan yang semisal dengannya, ini bukan masuk dalam kategori al-ma'dud, bukan. Tapi ini masuk dalam kategori al-isim mausul. Tapi insya Allah nanti akan pembahasannya akan datang insya Allah, bukan pada sekarang ini. Baik. Wallahu a'lam. Kita angkat pertanyaan yang kedua dalam pelajaran yang ke-6 ini. Mohon dijelaskan kembali makna dari kata perintah yang terdapat pada tamrin ke-14. Latihan ke-14. Iqra'il mithal. Naam. Ah itu. Iya. Naam. Dan kemudian makna-makna mufradat yang terdapat, mungkin kita ulang kembali satu. Nah, kita jelaskan sekali lagi. Nah. Latihan ke-14 ini perintahnya adalah Iqra'il mithala thumma mla atau kalau kita memutus thumma imla'il faragha fima yali ala ghirarihi. Iqra' bacalah al-mithal, contoh. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Thumma, kemudian imla'il faragha, isilah tempat yang kosong. Fima yali, dalam apa-apa yang berikut, maksudnya dalam kata-kata atau kalimat-kalimat berikut ini. Ala ghirarihi, sesuai dengan contoh, sesuai dengan cara yang ditunjukkan pada contoh. Sesuai dengan cara yang ditunjukkan pada contoh. Jadi ala ghirarihi, ala tariqatihi, ala nahjihi. Nah, sesuai dengan cara yang ditunjukkan pada contoh. Nah, kemudian di sini mungkin yang ditanyakan adalah beberapa mufradat yang mungkin baru, yaitu dimulai dengan kalimat jawaan. Mana jawaan ya, ikhwan? Kita minta bantuan ikhwan di sini. Mana jawaan? Lapar. Nah, jawaan ini diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar. Diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar. Hamidun jawanu. Hamid lapar. Nah, ketika dimasukkan sebagai sifat atau sebagai khobar untuk mubtada atau mausuf mu'annath, maka dia ikut sesuai dengan kalimat sebelumnya. Jika kalimat sebelumnya mudzakkar, maka dia harus mudzakkar. Jika kalimat sebelumnya mu'annath, maka dia harus mu'annath. Lihat di sini, ketika jawaan dimasukkan untuk mufrad mu'annath, maka perubahannya jawa'a. Maknanya sama, lapar. Tapi yang pertama jawaan untuk muzakkar, jawa untuk mu'annath. Kemudian kita rubah menjadi jama' sekarang. Dirubah menjadi jama'. Kalau jawaan sama jawa tadi untuk mufrad, sekarang bagaimana jama'nya? Di sini contohnya at-tullabu jia'un. Begitu pula at-talibatu at-tullab. Mana at-tullab ya, ikhwan? Murid-murid. Nah, jama' daripada talibun. Jama' daripada talibun, murid. Tullabun, murid-murid. Jia'un, lapar. Jia'un, lapar, artinya sama seperti jawaan dan jawa, tapi hanya saja ini untuk jama'. Begitu pula ketika dirubah menjadi jama' mu'annas, at-talibatu, murid-murid perempuan, atau santri-santri perempuan, atau siswi-siswi perempuan. Jia'un, lapar. Nah, ini untuk jama'. Kemudian contoh soal pertama, Khalidun atashanu. Khalidun atashanu. Mana atashan ya, ikhwan? Haus. Atashan, haus. Ini untuk mufrad mudzakkar. Untuk mufrad, untuk tunggal yang bersifat mudzakkar. Sekarang bagaimana mufrad mu'annath, tunggal mu'annath? Contoh, Maryamu atasha. Maryamu atasha. Lihat perubahannya. Atashan menjadi atasha. Sekarang bagaimana dia jadi jama'? At-tullabu atau at-talibatu sama saja. Ithashun. Di sini perlu ditambahkan lagi penjelasannya. Untuk bentuk jama' daripada atshan, syaba'an, dan ghadban, ini ada beberapa bentuk sebenarnya. Kalau kita lihat al-mu'jam al-wasit contohnya, itu ada beberapa bentuk jama' daripada atshan. Tapi yang kita pilih adalah yang sesuai dengan wazan yang ada pada contoh. Untuk memudahkan kita, agar kita memudahkan untuk dihafal dan kita mengikuti daripada perintah yang disebutkan di sini, karena diminta untuk merubahnya sesuai dengan contoh, maka kita pergunakan wazan atau rumus yang ada pada contoh. Lihat, jia'un wazannya adalah fi'alun, wazannya adalah fi'alun, maka atshanu kita rubah menjadi fi'alun juga. Itashun. Begitu pula syaba'an. Mana syaba'an ya, ikhwan? Kenyang. Atshan, haus. Kalau syaba'an, kenyang. Kebalikan daripada syaba'an adalah jawa'an. Nah, jawa'an lapar, syaba'an kebalikannya kenyang. Syaba'an untuk mufrad muzakkar. Bagaimana untuk mufrad mu'annath? syaba'a, syaba'a. Bagaimana untuk jamaknya? Syiba'un, syiba'un. Kemudian ghadban, ghadban, mana ghadban? Marah, marah. Mufrad muannatsnya ghadba, ghadba. Nah, bagaimana jamaknya ikhwan? Ghidabun, ghidabun. Nah, terakhir kaslan, mana kaslanu? Malas, malas. Mufrad muannatsnya kasla, mufrad muannatsnya kasla, kasla. Bagaimana dengan jamaknya? Alhamdulillah sudah ada, sudah ada contoh di sini. Kusala, ini dan ini mirip seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, di antaranya yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan disebutkan dalam ayat lain mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka berdiri dalam keadaan, berdiri untuk sholat dalam keadaan malas. Naam, kusala. Naam. Naam, demikian mungkin, wallahu a'lam. Naam. Tidak, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali saat pertanyaan yang selanjutnya. Mundur ke belakang sedikit, tamrin yang ke-13. Nah, tamrin ke-13 halaman, halaman di belakangnya persis, tamrin yang ke-13 yang tadi. Perkata perintahnya Ustaz, dan makna tamyiz apa? Mungkin pendengar ini mau mengerjakan latihan. Tamyiz. Perintahnya di sini adalah uktubil a'dad, uktubil a'dad. Mana uktub? Tulislah al-a'dad, bilangan-bilangan atau angka-angka. Min, dari ahada asyar sampai ke ila isyrin, dari 11 sampai ke 20. Tulislah bilangan dari 11 sampai 20. Waj'al, dan jadikan. Kullan minal kalimatil atiyah, setiap dari kata-kata berikut. Dan jadikanlah setiap kata-kata berikut dijadikan sebagai tamyizan laha, sebagai tamyiz untuk al-a'dad itu, untuk tamyiz dari al-a'dad. Dan sudah kita jelaskan bahwa tamyiz untuk al-a'dad itu maksudnya al-ma'dud. Tamyiz untuk al-a'dad artinya al-ma'dud, benda yang dikaitkan dengan bilangan, benda yang dikaitkan dengan bilangan, bilangan. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi contohnya, salah satu makatib misalnya, salah satu makatib, makatib. Salah satu itu al-a'dad, al-adad bilangannya atau angkanya 3. Kemudian makatib, apa mana makatib? Meja, jamak daripada maktabun. Makatib, meja-meja. Nah, makatib ini disebut tamyiz untuk al-adad itu. Makatib ini disebut sebagai tamyiz. Tamyiz itu adalah kata keterangan yang membuat angka 3 tadi tidak lagi umum, tidak lagi menjadi umum. Karena kalau kita bilang 3, 3 apa saja? 3 orang, 3 kursi, 3 masjid, 3 ma'ahad, dan seterusnya. Tapi ketika ada muncul kalimat makatib, maka ini menjadi khusus. Inilah yang membedakan dia dari yang lain. Ya. Maka 3 ini tidak lagi menjadi khusus, tidak lagi menjadi umum, karena ada tamyiz atau al-ma'dud makatib. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian jawabannya, dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat, masih cukup banyak. So. Nah, fadal, labas. Dari dari Ummu Abdillah di Ciputat. Soal ya, pada tamrin yang ke-14 jau'an jamaknya menjadi jia'un. Kenapa diganti huruf ya? Ya. Tidak jiwa'un. Tidak jiwa'un. Nah, taib Ustaz, silakan Ustaz. Nah. Ya, dan jawaban nah. Sama seperti pertanyaan ini ya, dari pendengar kita yang lain, apakah posisi yang terakhir yaitu adalah huruf ya atau huruf yang lain, Ustaz? Yang mengapa jau'a di akhir katanya menggunakan ya, mengapa tidak menggunakan alif dari pandangan di pondok gede? Tadi dikatakan ya alif, alif maksurah, bukan alif mandudah. Nah, mungkin penjelasannya. Nah, yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa bentuk-bentuk seperti ini bisa qiyasi, bisa sama'i. Qiyasi itu maksudnya dikiaskan dari yang lainnya, disamakan dengan kata-kata yang lain yang sejenis, atau dia sama'i, memang murni dari sananya kita dengarkan begitu. Murni kita dengarkan dari orang Arab ya begitu bicaranya, maka kita ikuti seperti itu. Dan tentunya jadi patokan al-Arab di sini adalah al-fusha, bukan al-amiyah atau selain fusha. Kemudian pertanyaannya, mengapa jadi jia'un? Padahal tadi kan jim, waw, alif, ain, alif, dan nun. Jau'an. Kok tiba-tiba di jama' jadi jia'? Ya, sebenarnya sekali lagi jawabannya sama'i. Sekali lagi jawabannya sama'i. Tapi bisa menjadi, bisa kita jelaskan. Bisa kita jelaskan ta'lilnya atau illahnya, sebabnya adalah atau melihat sebelum huruf ya ada harokat apa sebelum ya? Harokat apa? Kasrah. Jimnya di kasrah. Dan kasrah itu selalu pasti pasangannya yang mendekati kasrah itu pasangannya huruf ya. Kalau anda perhatikan sering kasrah itu pasti pasangannya yang tepat adalah ya. Karena kalau wau maka pasangannya yang paling dekat adalah dhamma. Nah di sini karena harokat jimnya kasrah maka tidak mungkin wau-nya kita tetap kita tidak rubah wau. Maka jadi agak sedikit aneh jiwa'un misalnya. Ya, ini dan ini agak berat bagi lisan Arab, lisan orang-orang Arab agak berat. Maka harakat kasrah ini huruf yang dekat dengan harakat kasrah adalah ya. Maka jiya'un. Dan ini menjadi lebih ringan di lisan. Nah, terus apa lagi tadi? Mengapa jawa'a atsha dan seterusnya syaba'a itu dipakai kahlif maksurah? Itu sebagai tanda ta'nits, tanda ta'nits. Biasanya tanda ta'nits itu biasanya selain ta' marbutah juga diantaranya adalah alif maksurah itu. Dan itu bukan huruf ya, Ustaz ya? Bukan ya, tapi alif maksurah. Alif yang bentuknya seperti huruf ya. Ya. Nah. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami kepada Panana di Pondok Gede dan juga Ummu Abdullah ya di Ciputat. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat bagaimana kita pakai marfu, majrur atau mansub dari Ipan di Jonggol, Abu Ipan di Jonggol? Bagaimana penggunaannya? Iya, saat bagaimana penggunaan marfu, majrur dan mansub? Nah. Memang ini belum dijelaskan pada ad-dars as-sadis ini, pelajaran ke-6 ini. Ini kalau Anda lihat sepertinya wallahu a'lam sebagai muqaddimah, sebagai penjelasan pendahuluan. Antum pertama kali akan dikenalkan bahwa harakat-harakat ini harakat-harakat yang mengikuti isim ini, itu ada istilahnya. Kalau harakatnya kasrotain, harakat huruf terakhirnya kasrotain atau kasrah, maka majrur. Jika harakatnya huruf terakhirnya adalah dhamma atau dhammatain, maka marfu dan seterusnya. Ini sepertinya pendahuluan. Dikenalkan antum terlebih dahulu dengan tanda-tanda ini dan apa maksud daripada al-marfu, al-majrur, al-mansub. Baru setelah itu nanti akan kita gunakan dalam kaidah-kaidah yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Jadi memang awal-awal ini penggunaannya belum terlihat jelas dan memang belum antum tidak diminta untuk langsung bisa segera menggunakannya dalam kalimat. Antum baru saja dikenalkan ini marfu, ini mansub, ini majrur, dikenalkan saja istilah-istilah ini. Nanti insyaallah ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pada bab-bab berikutnya yang nanti akan kita lihat di situ penggunaan, bagaimana cara menggunakan istilah-istilah ini. Wallahu a'lam. Nah. Tapi pertanyaan cukup banyak dan waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang. Ana tadi berniat setengah jam ini akan kita gunakan untuk membahas ad-dars as-sabi' karena dialognya cukup panjang. Dan wallahu a'lam, sepertinya kalau boleh dilanjutkan dengan soal-soal, fadhil. Baik, kita angkat dua pertanyaan kembali saja. Bagaimana angka yang terdiri dari dua kata, contoh 21 dan 24? Apakah mengikuti kaidah sebagaimana kaidah pada angka 11 sampai dengan 19 atau 13 dan 19? Jazakallahu khair. Nah, itu nanti akan ada penjelasan khusus sendiri. Tapi yang pasti kesamaannya adalah 11 sampai 99 tamyiznya adalah bagaimana ikhwan tamyiznya kemarin? Mufrad mansub. Mansub, bukan mufrad, mansub. Dari 11 sampai 99 itu tamyiznya atau al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Misalnya. Contoh, sebutan di sini ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban atau ihda asyrata talibatan. Lihat mufrad mansub. Kemudian isyruna, misalnya isyruna mudarrisan. Isyruna mudarrisan. Lihat 20 guru, mudarris mufrad. Lalu mudarrisan mansub, alsidalik fatatain mansub. Kemudian ada lagi contoh lain 33. Bagaimana ikhwan? Thalathatun wa thalathuna taliban. Mufrad mansub. Adapun nanti penjelasannya bagaimana angka depannya, bagaimana angka belakangnya, nanti insyaallah akan kita rinci pada babnya insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi mungkin kalimat setelah huruf nida, apakah rafa atau mansub? Dari Abu Abbas di Pedurenan. Bagaimana? Dari kata kata atau kalimat setelah huruf nida. Ya Muhammad, apakah Muhammadu atau Muhammada? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah dua kali ini. Dan Anda sudah jelaskan, nanti akan kita bahas rinciannya. Karena begitu banyak rinciannya, akan kita bahas pada babnya nanti insyaallah. Tapi yang antum serikan gunakan di sini adalah dia selalu pasti mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni, tapi mabninya dengan tanda harokat pada saat dia marfu'. Bagaimana tanda harokat ketika marfu'? Dhammah atau dhammatain. Tapi kalau dia mabni, maka tidak mungkin ada tanwin. Maka ya Muhammadu. Bisa juga ya Muhammadan jika antum memaksudkan. Atau contoh lain, ya rajulan. Ada orang buta misalnya mau nyebrang jalan. Orang buta ini memanggil seseorang, tapi dia tidak menentukan siapa orang itu. Dia tidak tentukan siapa orang itu. Pokoknya siapa saja yang dekat dengan dia, dia katakan ya rajulan, wahai laki-laki. Mengapa rajulan mansub? Mengapa dengan mansub? Karena tidak ditentukan siapa orangnya. Nah, ini penjelasan singkat saja. Kaidah-kaidahnya sebenarnya enggak hanya dua itu saja. Nanti penjelasannya insyaallah pada babnya. Baik, Ustaz. Demikian. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua selaku para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap murajaah dan tetap semangat. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.